لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani, di mana kita telah sampai pada poin yang ke-29. Kata Syekh rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim, وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan untuk para hambanya yang beriman al-hasanat, kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala ya memaafkan untuk hamba-hambanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk mereka dosa-dosa kecil dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Pembahasan ini ayyuhal ikhwah masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan apa? Hari akhir. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya beliau membahas tentang hari akhir, ini ada kaitannya karena ini berkaitan dengan al-jaza, hari pembalasan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal kebajikan para hamba dengan yang lebih baik, dan Allah Subhanahu wa taala membalas amal kejelekan hamba dengan keadilan tanpa ada kezaliman di dalamnya. Makanya beliau mengatakan wa anna Allah Subhanahu dha'afa li ibadihi al-mu'minina al-hasanat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan untuk para hambanya yang beriman amal-amal kebajikan mereka. Artinya, kalau seorang hamba melakukan amal kebajikan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Dalilnya banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka baginya 10 kali lipat semisalnya. 10 kali lipat semisalnya. Demikian juga dalam surat An-Naml ayat 89 Allah berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu khairun minha." Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik darinya. Demikian juga dalam banyak hadis. Misalkan dalam masalah pahala solawat, Nabi mengatakan man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyrah. Siapa yang berselawat kepada saya satu kali, maka Allah akan membalasnya berapa? 10 kali lipat. Contoh yang lain, misalkan membaca Al-Qur'an. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalih." Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap hurufnya 10 kali lipat. Setiap huruf. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau seorang membaca satu halaman saja itu sudah sama dengan ya 5000 ya 5000 kebaikan. Kalau dia membaca satu juz maka itu 100.000 kebajikan. Kalau dia membaca 30 juz maka ya 1 juta kebajikan. Ya, itu kelipatan. Kalau kita lipatkan dengan 10 kebaikan. Bahkan ayol ehwa ada sebagian amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah SWT lebih dari 10 kali lipat. Contoh misalkan apa? Ya, contoh misalkan sabar. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah tanpa kelipatan. Ya, ini lebih dari 10. Demikian juga contoh yang lain apa? Puasa. Kata Nabi, kullu amali ibni Adam ya lahu illa siyam fa innahu li wa ana adzibi. Setiap amal Adam itu untuknya kecuali puasa, sayalah yang akan membalasnya. Yani lebih dari ya 10 kali lipat. Demikian juga contoh yang lain sedekah. Ya. Contoh yang lain adalah sedekah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 10 kali lipat. Jadi ini semuanya termasuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba sehingga melipat gandakan amal-amal yang dilakukan oleh para hamba itu sendiri. Ya. Bahkan jika seorang hamba itu sendiri sudah berniat melakukan amal kebajikan namun dia enggak jadi melakukan, itu sudah dapat apa? Sudah dapat pahala. Masya Allah. Semua itu menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika seorang hamba melakukan suatu amal kebajikan, ya dia berniat dan melakukannya, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat dan bisa jadi apa? Lebih. Yang kedua, apabila seorang hamba berniat melakukan amal kebajikan tapi enggak jadi melakukannya. Ya, enggak jadi melakukannya. Dia sudah berniat tapi ya, dia enggak jadi melakukannya. Itu sudah mendapatkan apa? Pahala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan di dalam hadis ya yang sahih, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan amal kebajikan tapi dia enggak melakukannya, itu sudah terhitung apa? Sudah terhitung mendapatkan satu kebajikan. Padahal enggak jadi melakukan gitu kan. Padahal tidak jadi melakukannya. Semua itu menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Berbeda kalau seorang hamba berniat melakukan amal kejelekan. Ya, berniat melakukan amal kejelekan. Kalau dia jadi melakukannya, maka dihitung cuman berapa? Cuman satu. Ya, enggak lebih dari itu, enggak dilipat gandakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa yang melakukan amal keburukan maka dia tidak dibalas kecuali yang semisalnya saja dan mereka tidak dizalimi. Ini termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak membalas atau melipat gandakan dosa seorang hamba. Ya, bahkan kalau dia berniat melakukan dosa kemudian enggak jadi melakukannya karena ikhlas ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dihitung satu kebajikan. Kalau meninggalkannya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang berniat untuk berdosa tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya enggak jadi melakukan dosa, maka itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebajikan. Tapi kalau dia meninggalkannya karena takut kepada manusia dan dia sudah melakukan sebab-sebab, dia dihitung sudah melakukan apa? Dosa. Ya, sudah melakukan dosa. Sebagaimana dalam hadis, idzal taqal muslimani fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang sudah berkelahi, ya, saling bunuh-bunuhan, maka pembunuh yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka, kami bisa memahami dia melakukan dosa. Yang terbunuh kok bisa dia masuk neraka juga? Apa kata Nabi? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, dia itu sebenarnya apa? Berkeinginan untuk membunuh temannya, cuma kalah aja. Artinya sudah punya niat untuk membunuh. Ya, untuk membunuh. Jelas ya? Kalau dia sudah melakukan sebab, orang misalkan dia mau maling, udah pergi ke sana, udah naik tangga, ya. Ternyata ke sana ada satpam misalkan. Akhirnya dia enggak jadi. Berarti dia tidak jadi melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Manusia. Maka dia sudah dihitung mendapatkan dosa mencuri walaupun enggak jadi mencuri. Jelas ya? Nah, kecuali kalau dia belum melakukan sebab. Kecuali kalau dia belum melakukan sebab. Ya, maka di situ dia mendapatkan satu dosa dengan niatnya saja. Seperti dalam hadis, seorang yang berandai, ya, nanti kalau saya kaya, saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan. Ya, kalau dia berandainya itu untuk kebajikan, maka dia sudah mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau dia cuma berandai saja, ya, cuma berandai saja, dan berandainya andai yang salah. Dia ingin niru misalkan seorang yang foya-foya, ya, yang menggunakan hartanya untuk kemaksiatan dan dosa. Lalu dia mengatakan, andai kan saya kaya, saya akan gunakan uang saya seperti dia. Dengan andai dia saja itu sudah dihitung dosa. Fahuma fil wizri sawa, kata Nabi, dia dengan andainya itu sama-sama apa? Mendapatkan dosa karena dia belum melakukan sebab. Beda sama orang tadi, ya, kalau dia sudah melakukan sebab, dia sudah berupaya, ya, sudah berusaha tapi enggak jadi, ya, maka dia sudah dihitung mendapatkan dosa sempurna seperti kalau dia melakukannya. Ya, nah, jadi semua itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai faedah, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala punya pembahasan bagus tentang asbab wal a'mal allati yudha'afu biha as-sawab. Sebab-sebab dan amalan-amalan yang dengannya pahala seorang itu akan dilipat gandakan. Itu ada risalah khusus beliau, ya, sangat bagus sekali kalau penuntut ilmu membaca buku tersebut. Ya, buku ini pernah disyarah oleh Syekh Darussan. Ringkasnya bahwa di sana ada beberapa sebab, ada beberapa amalan yang bisa menjadikan amal kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah al-ikhlas wal mutabah. Ikhlas dan mutabah. Semakin orang itu ibadahnya, amalnya semakin ikhlas, semakin ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, dua hal ini adalah apa? Syarat diterimanya amal ibadah. Mau orang kan ittiba misalkan bertingkat-tingkat. Keikhlasan juga bertingkat-tingkat. Semakin dia ikhlas, semakin dia ittiba, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, di antara sebab ya, sebab dilipat gandakannya pahala adalah sihhatul aqidah. Aqidah yang benar. Kalau akidah seorang sudah benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala. Oleh karenanya ahlu sunnah wal jamaah, walaupun kurang dari sisi amal, tapi tatkala mereka memiliki akidah yang benar, jauh lebih baik daripada ahlul bid'ah yang banyak amalnya tapi rusak akidahnya. Kata para ulama as-salaf ahlu sunnah, in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum wa ahlul bidah wa in kathurat a'maluhum qa'adat aqaiduhum. Ahlus sunnah wal jamaah itu walaupun mungkin amal mereka sederhana, enggak banyak-banyak, tapi akidah mereka benar, akidah mereka baik, akidah mereka sahih, itu jauh lebih baik daripada ahlul bid'ah yang banyak melakukan amal tapi ya akidah mereka apa? Rusak. Karena akidah ini pondasi. Akidah ini adalah pondasi. Baik. Dan di antara sebab ya dilipat gandakan pahala juga adalah jika amal tersebut manfaatnya untuk orang banyak. Ya, manfaatnya untuk orang banyak. Semakin amal tersebut memberikan manfaat kepada orang lain, orang banyak, semakin banyak, semakin banyak pahalanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Contoh misalkan kalau orang sholat sunnah, ya sholat sunnah. Kalau sholat sunnah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia misalkan mengajar, berdakwah, manfaatnya untuk orang lain. Maka manfaat dakwah, manfaat taklim lebih besar daripada sekedar sholat sunnah saja. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk cerdas melakukan amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya, bermanfaat bagi orang banyak. Sedekah, ya, kemudian taklim, dakwah, ya, hal-hal yang manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Sedekah jariah, ya, kemudian juga apa? Ilmu yang bermanfaat. Baik. Di antara amalan juga yang pahalanya semakin besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika amalan tersebut dilakukan di saat-saat genting. Di saat-saat genting seperti di saat fitnah, di saat orang banyak lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini manfaatnya atau pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Rawahu Muslim. Ibadah di saat haraj, haraj itu fitnah, kekacauan, huru-hara, ya, seperti zaman kita sekarang ini, banyak kekacauan, banyak fitnah, maka pahalanya seperti hijrah kepada, yakni pahalanya sangat besar sekali. Ya, jadi di saat banyak orang lalai, di saat banyak orang lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menghidupkan amal ibadah, sibuk dengan amal soleh, maka itu dilipat gandakan oleh Allah. Karena tantangannya semakin besar. Orang kalau puasa di bulan puasa itu enggak banyak tantangannya. Ya kan? Karena banyak orang berpuasa. Tapi kalau misalkan puasa Syawal, apalagi hari-hari pertama, nah itu tantangannya lebih besar. Orang kalau beramal soleh, ya, dan banyak tantangannya, itu pahalanya semakin besar. Makanya kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, orang yang menghidupkan sunnah ya, di tengah keterasingan pahalanya dua. Dia akan mendapatkan pahala dua. Pahala dia melakukan sunnah, dan yang kedua pahala menghidupkan sunnah. Ya, pahala menghidupkan sunnah. Karena kalau sunnah tidak dilakukan, ya, maka lama kelamaan akan ditinggalkan sehingga mati sunnah tersebut. Di antara sebab juga bagaimana amal soleh kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seseorang melakukan di waktu-waktu yang istimewa atau tempat-tempat yang istimewa. Seperti misalkan beramal di bulan Ramadan, karena waktunya waktu yang istimewa. Demikian juga di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, demikian juga di tempat-tempat yang istimewa seperti di Mekah, Madinah. Ya, makanya sholat di Masjid Nabawi misalkan pahalanya berapa? 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lainnya, termasuk Masjid Jami' Sultan Az-Zakar. Ya. Jadi kalau seorang dia sholat di tempat yang istimewa tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena itu tempat yang istimewa. Apalagi kalau di bulan yang istimewa juga, sudah melakukan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram pas bulan Ramadan lagi. Nah, itu bertemu antara keistimewaan tempat dan keistimewaan waktu. Oleh karenanya umrah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar. Bagaikan apa? Haji. Kata Nabi, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan haji. Kenapa? Kata para ulama, karena berkumpul dua hal, keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Demikian juga orang-orang yang haji. Orang-orang yang haji itu mendapatkan dua keistimewaan, keistimewaan tempat dan keistimewaan waktu-waktu, yaitu Dzulhijjah, waktu yang sangat istimewa, dan keistimewaan tempat. Ya, itu beberapa sebab dilipat gandakannya pahala seorang hamba. Baik. Selanjutnya kata beliau, wasafaha lahum bitaubati an kaba'iris sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala, ya, memaafkan, mengampuni dengan sebab taubat dari semua dosa, bahkan dosa-dosa besar, termasuk dosa syirik. Kalau seorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni apa tidak? Orang melakukan dosa syirik, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sesungguhnya, diampuni apa tidak? Diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Surat Az-Zumar ayat 54. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik, dosa kufur. Kalau seorang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya, maka akan diampuni. Apalagi kalau dosa-dosa besar. Selagi seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya, maka Allah akan mengampuni. At-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan dia tidak memiliki dosa. Ini akan diampuni, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, oleh karenanya taubat ayol ihwah ini termasuk salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala melebur dan mengampuni dosa-dosa. Di sana ada beberapa sebab, ada beberapa amalan, ya, yang disebut dengan asbabu maghfiratid dzunub, sebab-sebab terampuninya apa? Dosa hamba. Ya. Di antaranya adalah yang pertama tauhid. Ya, tauhid. Tauhid adalah sebab utama Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa para hamba. Ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ya, akhir hadis arba'in. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a ataitu biha bi qurabiha maghfiratan. Andaikan wahai anak Adam kamu datang kepadaku dengan dosa-dosa yang banyak ya, seluas langit dan bumi, kemudian kamu datang kepadaku ya, tidak berbuat syirik kepadaku, maka saya akan datang kepadamu dengan apa? Maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid adalah salah satu sebab terpenting ya, sebab terpenting diampuninya dosa-dosa hamba. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni kalau seorang berbuat syirik. Karena itu dosa yang paling besar. Padahal Allah Maha Pengampun, tapi kalau dosa syirik enggak diampuni sama Allah. Tapi kalau selainnya masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah walaupun dia enggak bertobat. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat tadi ya. Ayat ini untuk yang enggak bertobat. Adapun kalau yang bertobat walaupun dari syirik Allah akan ampuni. Tapi kalau yang enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka itu diperinci. Kalau itu adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu adalah dosa syirik maka Allah enggak akan ampuni. Tapi kalau dosa selain syirik, zina, minum khamar, membunuh ya, maka bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi apa? Tidak. Makanya Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni, tapi bagi yang dikehendaki. Bisa jadi Allah mengampuni, bisa jadi Allah enggak mengampuni sehingga mengadab terlebih dahulu di neraka. Baik. Di antara sebab juga ya, seorang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Dan taubat yang nasuha adalah yang memenuhi beberapa syarat seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi dunia. Yang kedua, ya, seorang berniat untuk tidak mengulanginya. Yang ketiga, dia menyesali perbuatannya, bukan malah bangga, gembira. Dan yang keempat, dia mengiringinya dengan amal-amal saleh. Ya, mengiringinya dengan amal saleh. Dan jika itu berkaitan dengan dosa sesama manusia, dosa sesama manusia, maka ada tambahan syarat lagi, yaitu apa? Minta dihalalkan, minta dimaafkan. Jadi taubat atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk sebab apa? Diampuninya dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat seakan-akan dia tidak ada dosa baginya. Yang ketiga, ayol ehwah, di antara sebab seorang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal-amal saleh. Amal-amal saleh yang dilakukan seorang hamba. Seperti di dalam hadis ya, as-salawat innal hasanat yudhibna, Allah Subhanahu wa taala berfirman innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebajikan itu akan menghilangkan dosa. Demikian juga dalam hadis wa'ad bi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Iringilah dosa itu dengan amal kebajikan, niscaya akan menghapusnya. Ya. Oleh karenanya banyak diperintahkan oleh Nabi beberapa amalan yang bisa menghapus dosa. Sholat, puasa, umroh, gitu kan? As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna mujtanibatil kabair. Sholat ke sholat berikutnya, jum'ah ke jum'at berikutnya, ramadhan ke ramadhan berikutnya, itu adalah pelebur-pelebur dosa, menghapus dosa antara keduanya. Jadi amal-amal soleh, ya. Hijrah juga demikian, haji demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk, raja'aka yauma waladatsu ummah." Barang siapa yang haji, ya, dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor, maka dia akan pulang seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yakni apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Di antara juga sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa para hamba juga adalah apa? Sabar ketika mendapatkan ujian. Sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diuji sakit. Ya. Sakit, kehabisan duit. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ada masalah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sabar, maka itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala husnin hatta syaukati yushaquha illa kaffarallahu biha khotaya." Tidaklah menimpa kepada seorang mukmin, ya, rasa capek, lelah, sedih, galau, sampai duri yang mengena pada dirinya, kecuali Allah akan menghapus dengannya apa? Dosa-dosanya. Ya, jadi musibah-musibah itu akan melebur dosa-dosa seorang hamba jika dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghafara lahum as-saghaira bijtinabil kaba'ir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil dengan menjauhi dosa-dosa besar. Ini walaupun enggak bertobat. Perhatikan ya, walaupun enggak bertobat. Kalau bertobat, dosa besar bahkan syirik sekalipun, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau enggak bertobat, selagi dia meninggalkan dosa besar, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Oleh karenanya para ulama mengatakan, ketika orang itu sholat, ketika orang itu berwudu, ketika orang itu berpuasa, itu dapat menggugurkan dosa-dosa kecilnya, walaupun dia enggak bertobat. Walaupun dia enggak bertobat. Kalau bertobat, kalau dosa besar, maka harus disertai dengan apa? Taubat kepada Allah. Itu pendapat jumhur ulama. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, niscaya kami akan menghapus dosa-dosa kalian. Jadi menjauhi dosa itu adalah sebab terampuninya dosa, walaupun seorang enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertobat jelas, jangankan dosa kecil, dosa besar aja akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Jadi kalau seorang melakukan amal soleh dan menjauhi dosa-dosa besar, walaupun dia enggak bertobat, dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi juga, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratul lima bainahunna majtunibatil kabair." Ya, sholat lima waktu ke sholat lima waktu berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, umrah ke umrah berikutnya, itu adalah pelebur penghapus dosa-dosa kecil. Ya, ketika seorang itu dengan syarat majtanibatil kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Dari perkataan penulis juga dapat kita ambil faedah bahwa dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa atau yang dikenal dengan Al-Jawabul Kafi menegaskan bahwa pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil itu adalah berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma'us salaf. Ijma'us salaf, kesepakatan para ulama salaf bahwa dosa terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Apa patokan dosa besar? Dosa besar itu patokannya adalah kullu dzanbin lahu haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah. Setiap dosa yang ada hukuman khusus di dunia, hukuman had di dunia. Seperti misalkan mencuri dipotong tangan, orang yang berzina dirajam atau dicambuk, ya. Orang yang membunuh dikisos, itu berarti apa? Dosa besar karena ada hukuman hadnya di dunia. Aw wa'idun fil akhirah atau ancaman di akhirat. Diancam masuk neraka, diancam enggak masuk surga, diancam dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ya, itu dosa patokan dosa besar. Selain daripada itu maka itu dosa kecil. Ya, dosa kecil adalah dosa yang merupakan sarana menuju dosa besar. Misalkan ya melihat kepada yang bukan mahramnya itu sarana menuju zina. Maka melihat yang kepada mahram ya wanita yang bukan mahram itu dosa kecil karena dia bisa mengantarkan kepada dosa besar. Dia wasilah menuju dosa besar. Baik. Dan saya nasihatkan untuk membaca kitab yang sangat bagus tentang dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang berjudul Al-Kaba'ir. Dosa-dosa besar itu kitab yang sangat bagus ya untuk dibaca oleh ya penuntut ilmu agar dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, muridnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa ja'ala man lam yatub minal kaba'ir sa'iran ila masyiatihi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah menjadikan orang yang enggak bertaubat dari dosa besar kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang enggak bertaubat dari dosa-dosa besar, urusannya dikembalikan kepada Allah. Bisa jadi Allah mengampuninya dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya sehingga memasukkan dia ke neraka terlebih dahulu. Sampai selesai urusannya baru dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Oleh karenanya perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini bagi yang enggak bertobat. Ini bagi yang enggak bertobat. Kalau dia bertobat, walaupun dosa syirik akan diampuni. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni selain dosa syirik bagi yang dikehendaki. Bagi yang dikehendaki. Berarti ini bukan jaminan. Jadi jangan menggampangkan melakukan kemaksiatan. Wah nanti Allah ampuni kok. Jangan. Kita enggak tahu apakah kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni ataukah enggak. Jadi jangan meremehkan juga. Taib. Wa man aqabahu wa binarin ahrajahu minha biimani fa adkhalahu bihi jannatahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala azab di neraka karena dosa-dosanya tersebut, maka Allah akan keluarkan dia dengan keimanannya. Artinya dia tidak kekal di neraka. Ini membantah paham siapa? Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka selama-lamanya. Dan ini adalah pemahaman yang sesat. Ya, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa seorang muslim mukmin apabila melakukan dosa besar maka hukumannya, hukumnya kalau di dunia, pertama dia adalah fasik. Dia bukan orang yang kafir, tapi juga dia bukan seorang mukmin yang sempurna. Tapi kita katakan apa? Dia adalah fasik. Muslim yang fasik. Ya, tetap kita katakan muslim, tidak kafir. Tapi juga kita tidak mengatakan seperti orang murjiah yang mengatakan bahwa imannya tetap sempurna, tidak berkurang sedikit pun. Ya, paham ya? Baik. Yang kedua, kalau di akhirat. Kalau di akhirat maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Paham yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal selama-lamanya di neraka, ini adalah paham Khawarij dan juga Mu'tazilah. Dan ini paham yang keliru. Baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun itu, maka dia akan melihat balasannya. Wa yukhriju minha bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam man syafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka pelaku dosa besar dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan pendosa, pelaku dosa besar dari kalangan umatnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kaba'ir min ummati, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Dan ini adalah syafaat yang merupakan akidah ahlu sunnah wal jamaah yang sering disebut oleh para ulama ahlu sunnah dalam kitab-kitab akidah. Itu syafaat untuk pelaku dosa besar. Jadi kalau dimutlakkan kata syafaat dalam kitab-kitab akidah, maksudnya ini, yaitu syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar. Kenapa para ulama, padahal syafaat Nabi itu kan banyak ya, Ada tujuh macam-macam syafaat Nabi SAW. Tapi kalau dimutlakkan kalimat syafaat Nabi SAW, maksudnya adalah ini, yaitu syafaat beliau untuk pelaku dosa besar. Kenapa? Karena syafaat inilah yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah seperti Khawarij dan juga Mu'tazilah, mereka tidak mempercayai syafaat ini. Kenapa mereka tidak percaya dengan syafaat ini? Karena menurut keyakinan mereka, orang yang sudah masuk neraka maka akan kekal selama-lamanya, enggak mungkin keluar darinya. Ya, berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mengatakan kalau pelaku dosa besar, selagi dia memiliki iman, memiliki tauhid, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Jelas ya? Baik. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, apakah Yasin dan Toha termasuk di antara nama Nabi Muhammad SAW? Tidak. Yasin dan Toha itu nama surat. Surat Toha, surat Yasin, nah itu. Adapun nama Nabi Muhammad SAW tidak ada dalilnya yang sahih. Bahkan kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, Yasin dan Toha itu bukan nama Nabi SAW. Tidak ada hadisnya, baik dalam hadis yang sahih, baik hadis yang hasan, maupun hadis yang dhaif sekalipun. Jadi itu bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa ada syariat taubat berjamaah alias dipimpin oleh salah seorang ustaz kiai? Tidak ada. Taubat masing-masing. Taubat itu masing-masing. Ketika seorang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan dikumpulkan kemudian ada ritual khusus di hadapan seorang ustaz, di hadapan seorang kiai nangis bersama misalkan, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sebuah ibadah tidak boleh kemudian kita membuat tata cara yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. apabila seorang berkehendak untuk bermaksiat dan ia pun melakukannya, berarti Allah berkehendak pelakunya untuk bermaksiat tersebut, karena kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Apakah pernyataan di atas benar? Iya, tapi semuanya, hatta orang itu melakukan maksiat itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Tapi harus kita bedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah dan iradah syariah. Allah mentakdirkan, tapi apakah berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai? Beda lagi. Ya. Beda lagi. Allah mentakdirkan, tapi apakah Allah mencintai? Tidak. Jadi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dibedakan antara dua iradah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, kehendak yang kauniyah ini bisa jadi yang dicintai, bisa enggak dicintai. Itu kauniyah. Tapi iradah syar'iyah itu adalah yang dicintai oleh Allah saja. Ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kita ditakdirkan belajar ilmu agama, salat. Ini iradah apa? Syariah, karena Allah mencintai. Tapi kalau mencuri misalkan, Allah mentakdirkan secara kauni. Tapi apakah Allah mencintai? Tidak. Ya, jadi harus dibedakan antara keduanya. Bagaimana tentang azab kubur? Karena ada sebagian orang yang tidak mempercayainya. Lalu bagaimana cara menghadapi pendapat seperti ini? Suruh mati dulu aja, biar dia merasakan benar nggak, gitu kan? Ya. Nah, kadang orang-orang seperti ini hanya mengandalkan apa, ikhwan? Akal. Hanya mengandalkan akal. Oh, kami kemarin bongkar nggak nemu tuh mungkar nakir, gitu kan? Kami bongkar enggak ada itu azab kubur. Dia menyamakan ya dunia dengan alam barzah. Alam dunia disamakan dengan alam barzah. Ya ini enggak nyambung akhirnya. Jadi azab kubur itu alam apa? Alam barzah. Ya, bukan alam dunia. Jadi jangan disamakan. Kalau pengen menyamakan tadi, makanya saya bilang suruh mati dulu. Kan berarti alam barzah ya. Baru kabari kita, WhatsApp kita. Oh ternyata ada azab kubur. Ya azab kubur ya ikhwan, ini masalah yang sudah jelas dalilnya, Qur'annya, hadisnya, bahkan ijma para ulama, hadisnya juga hadis yang mutawatir. Ya, tidak ada ruang bagi kita untuk apa? Mendustakannya. Tidak boleh. Siapa yang mendustakannya maka dia kafir, sesat. Ini akidah. Ya. Baik, sampaikan. Dia nerima alhamdulillah, enggak nerima ya doakan. Ya, gitu. Enggak usah repot-repot. Didoakan aja. Bagaimana apabila ada seorang yang sudah lama mengenal sunnah kan, tetapi ia benci dan merasa jijik dengan orang yang berjenggot serta mengejek. Nah, ini berarti ngaji sunnahnya enggak benar. Ya, ngaji sunnahnya enggak benar. Bagaimana dia ngaji sunnah tapi malah merasa jijik atau mengejek orang yang berjenggot? Bukankah jenggot itu adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ucapan, secara perbuatan, secara takrir, ya, semua bentuk sunnah itu ada dalam masalah jenggot. Ucapannya banyak. Ya. A'ful liha. Perpanjang apa? Jenggot kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perbuatan beliau cukur jenggot apa merawat jenggotnya? Merawat jenggotnya. Bahkan disebutkan oleh sahabat Jabir bin Samurah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam katibal lihya. Nabi itu lebat jenggotnya. Lebat. Ya, bukan cuma sauprit gitu aja kayak jenggot Jawa gitu kan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebat jenggotnya. Bahkan kata Aisyah, jamalur rajuli fi lihyatihi. Kegantengan seorang laki-laki itu pada apa? Jenggotnya. Nah, itu kalau wanitanya wanita yang cerdas kayak Aisyah. Tapi kadang-kadang kalau ada sebagian wanita yang enggak ngerti, akhirnya malah jijik dengan yang jenggot. Ya. Ada seorang pernah ditanya, kenapa ukhti milih ikhwan nikah dengan ikhwan yang berjenggot? Dia menjawab, karena saya nikahnya sama laki-laki. Nah, laki-laki, kalau yang gak punya jenggot kan apa? Biasanya perempuan yang gak punya jenggot. Taib. Intinya, kalau ada orang yang belajar sunnah tapi dia malah membenci jenggot, ini berarti ngajinya gak beres. Dia harus belajar lagi, ya, lebih lebih benar lagi. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.